bala Nawe oh oh Mwaye to vanda malamu ezalite Moninga, mwaye otika ezalite wo Nibala epanzana sango na kisasa Mobali ya bato, mobali ya bato Dolisye gana komika inilikolo ya kolinga moto Angana weyo Miswe luke linga makambo na keinde kolinga lisusu mobali ya bala Zawe oh oh oh, mwaye to vanda malamu ezalite Na dekuraje oh lo belinga lelo verite odolisye Ayo de ozala kana moninga Mwaye otika ezalite ho Libala epanzana sango na kisasa Mobali ya bato, mobali ya bato Ikamweluki banganga bolingo na ndimi to sasa Ikamweluki banganga na komila kisaye banganga Bolingo etondi na motema Mobali ya bato, mobali ya bato Bolingo etondi na motema Maena tika ezalite o Nakosenga na mbanda toka mbola kata mikolo Nandiminde kosasa Maena tika ezalite o Nakosenga na mbanda toka mbola kata mikolo Nandiminde kosasa Maena tika ezalite o Oh, maseba o mama o yele o chéri o tangwe o ima o kote kinga monte ma pasio na sale nene o mama e na simo bebe si o bo oke iko kumbase mi mama e na moninga toko la na ye o yele o maseba o mama o yele o chéri o tangwe o ima o kote kinga monte ma pasio. Mi yo mina yo mulungu.